الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke 26 dan setelahnya dari surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi yang memberi kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang melapangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan rezeki orang itu sederhana, bahkan dikatakan mungkin oleh sebagian orang itu kurang, juga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan hikmah yang Allah kehendaki di balik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rezeki Allah Subhanahu wa taala, membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi rezeki itu di tengah-tengah mereka, kehidupan mereka. Barakallahu fiik. Si fulan kami luaskan rezekinya, si fulan yakni pertengahan, si fulan kurang. Dan kami jadikan sebagian lebih dari sebagian yang lainnya agar supaya mereka saling membutuhkan. Supaya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fiik. Dan ini silih berganti. Baik. Wallahul musta'an. Akan datang nanti suatu saat orang yang biasanya dianggap rendahan, rezekinya sedikit, mereka justru akan menjadi orang kaya. Barakallahu fikum. Menjelang hari kiamat, banyak kondisi berbalik. Ya, ini orang yang biasanya dikatakan penggembala, ya ini kehidupannya sederhana, suatu saat mereka yang akan menjadi orang kaya. Hikmah tentunya sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka saling membutuhkan. Orang kaya butuh orang miskin. Barakallahu fiik. Dia tidak bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan pada hartanya kecuali dengan bantuan orang-orang miskin. Dia pekerjakan orang-orang miskin. Maka orang miskin pun butuh dengan orang-orang kaya untuk dia bekerja padanya sehingga mereka mendapatkan upah. Barakallahu fikum. Ini ketergantungan yang saling memanfaat, saling memberikan manfaat. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunia. Sementara orang-orang kafir, mereka sangat senang dengan kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang beriman memandang dunia ini hanya tempat untuk lewat, tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk berbekal Untuk suatu perjalanan yang lebih panjang, perjalanan akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Engkau jadilah engkau di dunia ini sama seperti gharib. Gharib itu orang asing, bukan penduduk setempat, bukan di situ tempat tinggalnya dia. Atau sama seperti orang yang sekedar lewat numpang. Lewat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan dirinya, "Tidaklah saya kecuali sama seperti seorang yang melakukan perjalanan, singgah di bawah satu pohon untuk menunaikan hajatannya, untuk istirahat sejenak, untuk makan, untuk sholat, untuk maqama fatarakahu, kemudian berdiri dan meninggalkan pohon itu." Pohon itu ibarat dunia. Barakallahu fiik. Persinggahan sesaat. Karena kita memiliki 3 tahapan dalam kehidupan kita, barakallahu fiik. Atau bahkan lebih. Tahap ketika kita masih dalam perut ibu kita, kemudian kita tahap berikutnya di kehidupan dunia ini, kemudian tahapan berikutnya di alam barzakh, kemudian tahap berikutnya di alam akhirat. Ini tahapan-tahapan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kafir, farihu bil hayati dunia, mereka sangat senang dengan kehidupan dunia ini. Barakallahu fiik. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, sementara tidaklah kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sekedar sesuatu yang sangat sedikit sekali. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat sedikit sekali. Kita akan meninggalkannya atau bahkan dia yang meninggalkan kita. Tayyib, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum." Dan kalian pun ketika mati kalian akan meninggalkan semua apa yang pernah kami berikan kepada kalian. Barakallahu fiik. Tidak ada yang mengantarnya bersama dengan dia ke alam akhirat, ya kecuali kain kapannya itu pun akan lapuk nantinya dan dia dibangkitkan dalam kondisi tidak memakai pakaian. Yub'atsu yawmal qiyamati 'uratan khufatan ghurl. Dibangkitkan nanti manusia dalam kondisi tidak berpakaian. Tidak beralas kaki dan juga tidak berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami menciptakan kalian awal pertama kali demikian juga kami bangkitkan kalian seperti itu. Ini kalian lahir dalam kondisi telanjang. Maka demikian pula kalian kami bangkitkan dalam kondisi telanjang. Khufatan uratan gurla. Barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Duhai Rasulullah, betapa malunya nanti orang-orang. Tidak ada yang berpakaian. Jadi dibangkitkan dalam kondisi seperti itu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perkaranya lebih menghebohkan ketimbang orang mau memperhatikan aurat orang lain. Jangankan aurat orang lain, aurat dirinya saja dia tidak tahu apa dan bagaimana." Barakallahu fikum. Semua orang sibuk dengan dirinya. Tapi yang berkecamuk dalam benak mereka bagaimana, tapi apa yang akan mereka hadapi. Kata Rasulullah, "Al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dalik aw bihadzal ma'na." Perkaranya lebih mengerikan ketimbang orang mau memperhatikan masalah aurat. Mereka tidak lagi peduli dengan masalah aurat. Yang mereka peduli pada saat itu adalah keselamatan diri masing-masing. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya saja, di dunia ini kalau orang barakallahu ada kebakaran, banjir dan macam-macam, tapi mereka panik, mereka tidak peduli dengan apa? Dengan dirinya. Mereka tidak sadar kondisi dia itu keluar lari dari rumahnya dalam kondisi kebakaran. Terkadang dalam kondisi telanjang. Barakallahu fikum. Dia tidak sadar. Itu contoh sederhananya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wamal hayatud dunya bil akhirati illa mata." Tidaklah kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat, kecuali kehidupan dunia sangat sedikit sekali. Barakallahu fikum. Sehebat apapun, barakallahu fikum, senikmat apapun, tidak ada bandingannya dengan kehidupan akhirat. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila 'alaihi ayah. Berkata orang-orang kafir, seandainya saja diturunkan kepadanya ayah, yakni mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa memang dia adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang namanya mukjizat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak setiap nabi dan rasul, mau-maunya mereka, bukan. Barakallahu fikum. Sama seperti azab dan rahmat, milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah yang menurunkan rahmatnya, Allah pula yang menurunkan azabnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Yani mereka pengen untuk melihat mukjizat seperti yang mereka dengar bahwa Musa memiliki mukjizat berupa tongkat yang luar biasa, Isa alaihissalam memiliki mukjizat berupa mampu menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Maka Allah SWT mengatakan, "Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab." Katakan bahwa dia Allah SWT yang menetapkan kesesatan atas siapapun yang Allah kehendaki. Walaupun dia melihat mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri. Sama persis di zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun melihat bagaimana ular Nabiullah Musa begitu besar dan gesitnya, yang asalnya dari tongkat, tidak beriman dia. Diperlihatkan tufan, diperlihatkan kutu yang begitu banyak, kodok, belalang, darah dan seterusnya. Ya tidak beriman, tetap tidak beriman. Walaun annana nazzalna 'alaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu. Apapun dan bagaimanapun hebatnya mukjizat itu, kalau memang tidak mau beriman, dia tidak. Tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibangkitkan semua orang yang sudah mati di kuburan dan semua berbicara, ini apa orang dapat siksa di dalam sana, napa-napa. Baik. Diungkap semua apa yang mereka dapatkan. Tetap tidak mau beriman. Barakallahu fiikum. Ada saja alasannya. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Dan Allah SWT memberikan hidayah bagi siapa saja yang Allah SWT kehendaki, yang mau kembali ke jalannya. Barakallahu fikum. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Yani orang yang mendapat hidayah ini adalah orang yang kembali ke jalan Allah SWT, yang mereka amanu, beriman kepada Allah SWT, dan tenang hati mereka ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu menenangkan jiwa. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dan yang lainnya dari ucapan-ucapan pujian dan ungkapan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dan yang lainnya dari zikir-zikir ini akan menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus minta dibantu oleh Allah untuk banyak berzikir. Dan kita memang diperintah untuk banyak berzikir dalam kondisi apapun. Dalam kondisi berdagang, dalam kondisi kerja, dalam kondisi jihad fi sabilillah. Tapi semua adalah perintah untuk banyak berzikir. Barakallahu fikum. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Dalam proses mencari rezeki, silahkan cari rezeki bertebaran di atas muka bumi. Tapi Allah mengatakan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Barakallahu fiik. Dalam peperangan juga diperintahkan untuk banyak berzikir. Semuanya. Mulai dari kita keluar rumah sampai balik ulang masuk ke rumah, kita penuhi dengan zikir. Masuk masjid, keluar masjid juga dengan zikir. Semua disertai dengan zikrullah. Barakallahu fiikum. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, masalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Tapi maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah agar supaya dibantu untuk banyak berzikir, bersyukur dan bagus dalam beribadah. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'ada Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'ada Allahu lahum maghfiratan wa ajran. Allah mempersiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dari sisinya dan pahala yang sangat besar. Ini janji. Janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang banyak berzikir. Baik. Kata Rasulullah SAW, dahaba sabaqal mufarridun. Telah lewat dan berlalu mendahului orang-orang mufarridun. Para sahabat mengatakan, siapa itu al-mufarridun? Baik, qala adz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka itulah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Barakallahu fiik. Semua keadaan, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Ini tiga posisi bentuk manusia yang tidak akan pernah dia keluar dari tiga kondisi ini. Ima dia berdiri, wa ima dia duduk, wa ima dia berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang senantiasa berzikir sambil berdiri, berzikir sambil sambil duduk, berzikir sambil berbaring. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan tenang itu jiwa, tenteram itu hati. Baik. Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala sesuatunya. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum tiga ayat sebagai pengingat untuk kita tentang masalah rezeki. Barakallahu fikum. Allah yang telah membagi-bagi rezeki itu dan kita yang minta halalan thayyiban yang ada di sisinya. Adapun orang-orang yang kafir hanya bergembira dengan kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum, sementara kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat. Kemudian yang namanya mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir meminta, menuntut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, walaupun mereka menuntutnya, walaupun mereka melihatnya dengan mata kepala mereka, kalau mereka tidak mau beriman, tidak mau dia. Barakallahu fikum. Itu bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga poinnya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji, menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu maka tenteram jiwa kita. Baik, kita terlindungi. Baik, kita ditunaikan hajatan-hajatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.